Tapi kalau setelah tahu, tapi tetap belum bisa membesarkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini musibahnya lebih besar. Karena itu beda kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nabi SAW mengkhususkan takutnya kepada imam-imam, panutan-panutan, tokoh-tokoh yang khianat. Nabi SAW mengkhususkan takutnya kepada tokoh-tokoh agama, dai-dai. Nabi khususkan takutnya yang menyeret ke dalam jahannam. Doa ila abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak ke dalam jahannam. Nabi katakan dai, siapa yang punya ilmu. Tapi bersama dengan itu dia menyeret kepada hal-hal yang keluar dari nilai ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nabi khususkan takutnya di sini. Sama kerusakannya terhadap umat luar biasa. Kalau orang bodoh, yang akan diperbodoh adalah orang yang lebih bodoh dari dia. Orang bodoh itu tidak bisa memperbodoh orang yang berilmu. Kalau orang bodoh bisa memperbodoh orang berilmu, berarti lebih bodoh dia. Sebagaimana kenyataan sekarang. Sekarang orang-orang besar katanya, sekarang diperbodoh oleh orang-orang kecil. Anggap misalnya dalam kampanye, orang-orang kecil sekarang, tukang becak dan yang semisalnya, penjual sayur, cara berpikirnya seperti ini. Keluar kampanye, tidak mau mereka kalau tidak ada uang. Kapan ada uang, mereka keluar. Ya, hanya sekali dalam waktu beberapa saat, sudah dapat baju, sudah dapat ini, sudah dapat ini. Daripada saya keluar menjual, capek-capek berteriak-berteriak, tidak. Ini luar biasa. Orang-orang yang kampanye yang memanggil dia sudah menyangka, oh ini pendukungnya. Padahal yang hadir itu, tenang kamu pak, yang penting saya dapat. Besok dia lagi pakai baju lain. Besok luar biasa. Berapa lusin itu nantinya bajunya itu. Dia hadir terus. Ini ikhwan, diperbodoh sama orang-orang yang tidak berpendidikan. Sama demikianlah hasil pendidikan. Ini ikhwan, tidak melahirkan maslah. Luar biasa ya ikhwan. Kembali kepada tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin baik, ketentuan pasti dari Rasulullah SAW, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, artinya kalau tidak diinginkan padanya kebaikan, pasti akan jauh dari agama. Pasti akan jauh dari agama kalau tidak inginkan padanya kebaikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, yufaqihu fid din, akan diberikan fiqhi, ilmu, paham terhadap agama yang dengannya dia hidup di muka bumi ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ketahuilah bahwa sikap seseorang terhadap nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini, itu persis seperti kondisi bumi dalam menerima hujan yang turun. Karena itulah dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW, turunnya Al-Quran ke dalam hati hamba itu diperumpamakan seperti turunnya hujan ke bumi. Lafadznya pun sama, pakai anzala atau nazala. Turun dari atas ke bawah. Hubungannya jelas, erat sekali. Air yang turun ke bumi dilihat, dan dilihat hasilnya, hidup bumi, hidup penghuninya. Ya kan? Ya tidak? Coba kalau tidak turun air dari atas, hidup tidak? Ditahan 2 tahun saja, Iya, kita anda tahun 3 tahun sudah tutup ini kampus ini. Ini, tapi diturunkan masya Allah hidup bumi supaya orang berpikir kehidupan rohir yang sangat mempesona ini itu bisa kita dapat jadikan pelajaran bahwa kehidupan hakiki, kehidupan batin hanyalah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pula. Hanyalah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas pula. Dan sikap manusia, bagaimana hati menerima Al-Qur'an, persis keadaan bumi menerima air. Ada tiga secara global. Yang pertama, ada daerah bumi yang ketika turun hujan kepadanya, air itu tersimpang, meresap masuk. Akhirnya tanahnya subur, gembur, yang mengakibatkan semua yang ada di atasnya hidup baik. Tumbuh-tumbuhannya luar biasa lebatnya buahnya, hewan-hewannya makan juga, manusia yang berada di sekitarnya kenyang juga dengan hasilnya. Semuanya ada di atas daerah bumi seperti ini. Dimanapun namanya manusia berakal, cari daerah bumi yang subur, cari tempat tinggal yang subur, yang dengannya kita bisa hidup. Jadi air turun, tersimpang air itu di dalam. Kita gali beberapa meter, masya Allah, ada airnya bisa dimanfaatkan setiap saat. Dan airnya mendatangkan manfaat bagi buminya dan bagi selain bumi. Ini persis dengan hati yang ketika Quran turun diterima, tersimpang betul di dalam hatinya, tertanam secara kuat di dalam hati. Kapan tertanam? Ketika dia ilmui, dia yakini. Karena di situ ilmunya, di situ keyakinannya mantap betul, membias menjadi amalan, menjadi akhlak yang mulia, enak dipandang, luar biasa, mendatangkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mencegah terhadap kemungkaran. Setiap saat apa yang turun ini bisa keluar, disampaikan kepada orang, orang pun mendapatkan manfaat. Disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jelaskan kandungannya, orang pun mendapatkan manfaat. Ini adalah orang yang menerima Quran dengan ilmu, keyakinan, amalan, dakwah, bersabar di atasnya, betul-betul merasakan nikmatnya berada di atas Quran dan sunnah Rasulullah. Yang kedua, seperti keadaan bumi yang air hujan turun, tersimpang juga airnya. Tetapi daerah bumi ini tidak banyak mendapatkan manfaat darinya. Daerah bumi yang berbatuan, yang membuat kolam-kolam, hujan turun, air tersimpang. Tapi buminya tetap batu, keras. Kalaupun hancur, terbelah, melalui proses yang sangat lama. Kalaupun tumbuh-tumbuhan, ya tumbuhan satu dua rumput. Tumbuh-tumbuhan yang berduri, ada manfaatnya bagi hewan sekitarnya, tapi luar biasa. Sini, hanya air tetap bisa dimanfaatkan. Ini seperti keadaan orang yang menerima Quran, dihafal itu Quran. Dia sampaikan Al-Quran, orang dapat manfaatnya, tapi dia sendiri tidak terlalu banyak mendapatkan manfaat dari apa yang dia hafal. Tidak punya kemampuan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lebih dalam. Keadaan yang kedua ini banyak jenjang orang di dalamnya. Hanya sifatnya secara umum seperti ini. Ada bahagian dari apa yang diturunkan, tetapi tidak terlalu mendapatkannya. Bahagian yang ketiga, seperti keadaan bumi yang ketika turun hujan, air terus mengalir, tidak tersimpang. bersama dengan itu mendatangkan banjir, longsor. Daerah bumi yang sering longsor. Iya. Airnya tidak tersimpan. Bersama dengan itu mendatangkan bencana. Daerah bumi yang seperti ini menjadikan apa yang turun itu sebagai sesuatu yang mendatangkan bencana. Iya. Ini keadaan orang-orang kafir yang menentang Quran dan Sunnah Rasulullah. Betul-betul tidak mau menerimanya. Iya. Mempelajarinya untuk kebaikan, mengamalkannya, tidak. Penolakan. Kalaupun dipelajari Al-Quran, maksudnya itu apa? Dipelajari untuk mendatangkan bencana. Diambil Al-Quran untuk mendatangkan bencana. Sebagaimana kegiatannya orang-orang orientalis. Pelajari Al-Quran, pelajari hadis Nabi SAW. Kemudian, ya, disuntikkan racun yang sangat ganas ini, ya, kepada tokoh-tokoh Muslim yang belajar sama mereka. Ini suntikan maut. Iya. Tapi luar biasa, dia merasakan nikmat dengan suntikan itu. Seperti jadi orang besar, jadi orang paling hebat, jadi orang paling ini. Keluarlah kalimat-kalimat yang luar biasa mengerikan. Iya. Datang tokoh-tokoh seperti ini, semua agama sama. Ya, semua agama sama. Masjid juga ya, bisa untuk gereja. Macam-macam keluar. Hal-hal yang orangnya tidak terlalu mendalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah, paham secara darurat ilmu itu, dia sendiri tidak bisa paham sudah. Tapi tetap dianggap sebagai tokoh. Cendekiawan Muslim. La ilaha illallah. Betul-betul keluar dari sifat-sifat keulamaan yang disebutkan dalam Al-Quran, yang ilmunya semakin membuat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwah, jelas ya? Ini tiga orang. Sekarang bagaimana kita bersikap? Terserah. Setelah jelas agama itu, maka la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau sudah jelas, qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy, telah jelas mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Tiap-tiap orang menentukan dirinya. Yang jelas telah terutus Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan kebenaran itu. Mau ambil bagian yang paling banyak, ambil bagian itu. Mau mendapatkan kemuliaan tertinggi, betul-betul ambil sebanyak-banyak. Tinggal mengambil kita. Tinggal mengambil ini. Ambil dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan amalan, dengan dakwah, bersabar di atasnya. Semakin banyak kita terlibat dalam perkara ini, maka akan semakin besar hasil yang kita peroleh, dan semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bijak adalah orang yang menentukan masa depannya, dan orang yang berakal adalah mereka yang menembus masa depannya tidak hanya di dunia yang tertutup ini. Mereka mampu menembus alam barzah, menembus alam akhirat, yang mana disitulah hakikat masa depan. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, disitulah kenikmatan yang sebenarnya, dan bersama dengan itu, disitulah pula lah kesengsaraan yang sebenarnya. Apapun kesengsaraan yang kita alami di muka bumi, selama dalam rangka mendapatkan kemuliaan di negeri akhirat, maka alami. Sebab orang kafir juga mengalaminya. Orang kafir juga mengalami susah dalam upaya kekafirannya. Para pelaku maksiat itu, pelacur-pelacur keluar masuk penjara. Bencong-bencong diburu. Dikarebosi, lari dia. Kadang ditembak. Tembak ke atas, sudah lari. Hilang kepalanya. Sementara beroperasi lagi. Pencuri. Yang melakukan perlawanan langsung ditembak. Bahkan kadang yang pencuri kelas, yang sudah sering kedapatan, ketika didapat dalam keadaan baik-baik, disuruh lari saja, lari. Baru ditembak. Sampai di sana ya, siapa suruh lagi? Ini pelaku maksiat itu, pelaku bencana dalam rangka mewujudkan bencana, mengalami proses kesulitan yang luar biasa. Tidakkah kita tempuh kesulitan itu? Ya memang pasti bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan yang sebenarnya. Karena itu ikhwah, perlu mujahadah, perlu kesungguhan dalam mengambil agama, nikmat yang terbesar ini, nikmat yang termulia ini. Ukuran kita di sini, ukuran kita di sini, siapa di antara kita yang paling luar biasa dalam mengambil ilmu yang paling bermanfaat ini? Nabi SAW bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya, al-anbiya'u lam yuwarithu dinara, wa innama warithul ilma, faman akhada minhu akhada bihaddin wafir. Atau kama kala Nabi SAW, para ulama itu pewarisnya Nabi, dan Nabi SAW itu tidak meninggalkan dinar, dirham, tapi mereka meninggalkan ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka dia berarti telah mengambil bahagian warisan yang terbesar. Hanya kalau warisan harta, peninggalannya bapaknya, pikirannya yang terbesar ada dalam dirinya, pokoknya harus paling banyak saya, paling banyak. Nah, boleh tidak? Kalau sudah dapat, cari metode supaya didapat lagi. Tapi kalau warisannya Rasulullah yang mendengarnya keselamatan kita di dunia, dalam bahasa, dan di akhirat, Nabi SAW mengatakan, siapa mau mengambilnya? Tinggal diambil ini. Tidak ada pembagiannya. Iya. Terserah kita mau mengambil berapa. Ini pun. Dan disitulah ukuran kemuliaan kita. Ini. Jadi insyaAllah ta'ala, mudah-mudahan hal ini ada manfaat apa? Dipahami. Ini adalah pembahasan kelengkapan dari pembahasan yang lalu, yang kesimpulannya bagaimana kita betul-betul kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya, memahaminya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, bersabar di atasnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tahapan-tahapan dalam mempelajari agama yang semestinya dijalani oleh seorang penuntut ilmu agar dapat memahami agama dengan baik dan benar. Tahapannya disisikan dengan keadaan orang. Disisikan dengan keadaan orang. Dia hidup di mana? Ada orang yang terdidik sudah dengan orang tuanya kan? Sejak kecil. Terdidik. Ada orang yang tidak terdidik dengan orang tuanya, bahkan rusak dengan lingkungannya. Jadi disisikan dengan keadaan orang. Hanya secara umum kita katakan, kaidah dalam menuntut agama adalah al-aham fal-aham. Dahulukan yang paling penting, yang paling wajib, kemudian yang selanjutnya. Islam itu bangunan. Nabi baratkan sebagai bangunan. Bahkan Nabi SAW berkata, bunyal Islam, Islam itu dibangun di atas ala khamsin, di atas lima. Apa yang pertama? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini pembahasan akidah. Mau membangun keislaman kita, bangun dari dasarnya. Mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, jangan sibukkan dulu dengan perkara perpolitikan. Pemerintah begini lagi, pemerintah begini lagi, itu saya pusingnya pemerintah. Padahal anak SD juga tahu yang seperti itu. Anak TK tahu juga kalau masalah seperti itu. Untuk apa disampaikan itu? Orang yang pokoknya siapa yang paling banyak apa paling banyak baca koran, dengar radio, nonton TV, sudah paling banyak itu informasinya. Kalau masalah seperti itu. Tapi dari akidah. Dasar itu. Semua yang namanya bangunan, dasarnya yang menentukan. Dalam dasarnya, hebat dasarnya, kuat dasarnya, maka yang di atas akan luar biasa hebatnya nanti. Tinggi, kokoh, megah, indah, luar biasa. Ditentukan seluruhnya dari dasarnya. Dasar dalam agama itu namanya akidah. Usuluddin, tauhid, usulul iman. Perkara ini namanya fiqhul akbar, fiqh yang terbesar. Ini termasuk istilah fiqhul akbar, fiqh yang terbesar. Diawali dari ini. Pengambilannya harus dari sini. Jelas ya? Dalil pengambilan ini, dalil kaidah ini banyak. Di antaranya Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad ke Yaman untuk mendakwahkan Islam, Nabi SAW bersabda, falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah. Harus pertama-tama sekali kamu dakwahkan, sampaikan kepada mereka adalah agar supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa in hum ata'uka bidzalik, لذلك فعلمه أن الله أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. Nanti jika mereka mentaati kamu dalam perkara itu, baru kau ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu. Sudah turun salat lima waktu. Tapi bukan itu dulu yang diperintahkan kepada mu'adz untuk disampaikan. Menanamkan ini supaya ketika sudah dia pelajari salat, iya, salatnya bernilai. Tapi kalau sholat sampai habis, sampai bengkak, sampai luar biasa, jidatnya hitam, lututnya gimana, sudah dan lainnya, tapi syirik, oh, habis itu. Syirik itu tidak ada angka yang seperti itu. Kalau kita jadikan angka itu, angka apa yang paling hebat menghabiskan itu, bilang? Nol ya? Iya. Berapapun nol dikali, dibagi dengan nol, coba dikali, kalikan orang kayaknya tambah ya, 1 juta dikali nol. Ini aku pokoknya kena nol, tapi nol itu masih terlalu kecil jika dibandingkan syirik. Nol itu hanya sekedar menetralkan, kosong. Kalau syirik habis dan minus tanpa batas, itu kalau syirik. Habis dan minus tanpa batas. Rasulullah. Dan tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, langsung diancam para nabi dan rasul. Wa laqad uhiya ilai wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya Rasulullah dan kepada nabi dan rasul sebelumnya, wahyu berupa ancaman. La in asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna, pasti, ini terjemahannya, terjemah lengkapnya ayat ini, pasti, sungguh, pasti habis amaluk, seluruh amalan kamu. Tapi tidak hanya sampai di sini. Wala takunanna, dan pasti, sungguh, pasti dan pasti, kamu termasuk minal khasirin, orang yang merugi dengan kerugian tanpa batas. Sebab al khasirin bentuk kata sifat sudah, khasir, bukan dalam bentuk kata kerja sekarang ini. Kata sifat, sifatnya khasir sudah, merugi, pakai al lagi, yang menunjukkan keumuman, yang betul-betul habis, rugi betul, tanpa batas. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sungguh, siapa saja melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan surga. Ya, mungkin ada yang berpikir, biar diharamkan surga, yang penting tidak masuk neraka. Tapi pikiran-pikiran konyol itu habis betul dalam ayat ini. Lihat lanjutannya, wa ma'wahun nar, tempat tenangnya dia, ma'wa itu tempat kembali yang di situ sudah beristirahatnya dua. An-nar, neraka. Siapa tempatnya? Mungkin lagi berpikir, ya biar masuk neraka tapi sebentar saja. Ada yang bisa menolong, bisa menyeluarkan, bisa apa? Tapi kalau syirik ini jamaah, ada lagi lanjutannya. Wa malid dalimina min ansar. Sama sekali tak ada satu pun penolong bagi orang zalim ini. Sebab ini kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Haknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kekhususannya Allah Subhanahu wa taala diserahkan kepada makhluk. Dalam kedokteran banyak kesyirikan kita. Dalam proses obat menyembuhkan itu luar biasa banyak kesyirikan. Kadang sebab benar, kadang kesyirikannya itu muncul dalam meyakini sebab. Kalau yang masalah haram-haramnya, wah luar biasa. Kalau dalam perkara sebab, kadang muncul kesyirikan. Kadang sebabnya sudah benar, tapi dalam masalah keyakinan salah lagi. Akhirnya terjerumus lagi dalam kesyirikan yang lain. Ini mudah-mudahan nanti dibahas, dikaji dalam pertemuan-pertemuan lain selanjutnya. Tapi bagaimana menjelaskan pada orang tua yang melarang anaknya untuk mempelajari agamanya? Kalau proses menjelaskannya, maka bisa ditempuh banyak cara. Bisa ditempuh dengan banyak cara. Yang pokok, yang penting, apa yang akan disampaikan itu benar. Anggap misalnya mempelajari agama itu kewajiban, Pak, Bu. akan rusak saya. Biar bapak ibu menjamin saya tetap. Hei, tiap-tiap orang kembali mempertanggungjawabkan dirinya. Misalnya, kadang kan, kadang bisa dengan cara kalau kita mampu menjelaskan, jelaskan. Kalau tidak bisa, suruh baca, suruh dengarkan. Kalau belum mau baca, tidak mau bisa, taruh di tempat dia sering duduk. Ya mudah suatu saat dia tertarik membacanya. Iya. Ini banyak metode. Kemudian doakan. Tapi kalau tetap dihalangi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sama sekali tidak ada ketaatan terhadap makhluk siapapun juga dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama yang wajib dituntut, kemudian kita tertuntut maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Ini ikhwan. Tetap tidak boleh diikuti orang tua ketika melarang untuk mempelajari agama. Hati menjadi tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mencapai hal seperti di atas? Apalagi bagi anak kos tentang tenang kalau kirim. Bagi anak kos tidak tenang kalau kiriman terlambat. Atau tidak tenang tidak punya uang. Tidak punya uang tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong nasihat Ustaz supaya uang ini bukan segala-galanya. Baik. Gini ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala, hai, ketahuilah, hanya dengan dzikrillah, dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Metode mengingat Allah Subhanahu wa taala itu harus kita ketahui. 1001 metode dalam Quran dan Sunnah, seluruhnya jalur ketenangan kalau tahu caranya. Kadang dengan apa, ada metode apa, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat dalam bentuk berzikir, beserta dengan paham dan yakin terhadap apa yang diucapkan. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul-betul mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujian betul-betul hanya kepada Allah. Betul-betul membesarkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala pujian kepada-Nya. Allah kepada Allah maha besar. Tapi ada metode lain yang lebih mengarah kepada ketenangan dalam peristiwa seperti ini. Iya. Tapi itu juga masuk di dalamnya. Apa itu? Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan ketawakalan. Hanya proses ketawakalan itu. Sebab apa? Kenapa saya katakan ini? Sebab ketawakalan itu salah satu sebab besar tercukupinya segala kebutuhan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang mencukupinya. Pasti. Pasti tercukupi apapun keperluan kita. Selama keperluan itu kebaikan bagi kita, pasti tercukupi. Kalau memang dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bertawakal itu bukan hanya sekadar keyakinan. Dia disertai dengan upaya. Kalau kita dalam perkara kekurangan uang, sudah melakukan upaya. Iya. Berusaha menghubungi atau berusaha ini dan lain-lainnya, berusaha dengan cara yang halal. Iya. Kemudian setelah usaha yang maksimal ini, masya Allah, hati tetap betul-betul mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungkan harapan kepada orang tua. Sebab bukan orang tua yang memberi, orang tua juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tetap hati mengharap, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang dan akan tercukupi. Iya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini yang kedua. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Hal yang kedua yang harus ditempuh ini. Tempuh usaha yang merupakan nilai-nilai takwa. Apapun keadaan kita, tetap harus berada dalam nilai takwa. Dan kapan kita berada dalam nilai takwa, dalam segala upaya kita, maka pasti jalan keluar itu ada. Hanya proses menanti jalan keluar itu memerlukan kesabaran. Inna ba'da usri yusrunya waqi'. Ibn Jarrah, dia mengatakan, syakautu ila waqi'in an su'i hibdi. Saya keluhkan kepada waqi' tentang jeleknya hafalan. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, li'anna al-ilma nurun wa nurul ilmi la, apa lagi lanjutannya? Ya, mananya saya keluhkan kepada waqi tentang jeleknya hafalan. Gurunya Imam Syafi'i, waqi imam besar kaum muslimin. Maka beliau tuntun saya untuk meninggalkan maksiat. Itu tuntunannya. Kalau bawa hafalan, tinggalkan maksiat. Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya ilmu itu tidak akan ketemu dengan kegelapan maksiat. Baik. Allah menjanjikan kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi orang yang bertakwa. Tapi Ustaz tadi mengatakan, kapan hamba semakin bertakwa, maka musibah akan semakin besar menimpanya. Iya. Bagus sekali pertanyaan ini. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi di sisi lain, semakin bertakwa musibah pasti akan semakin besar. Bagaimana menggabungkannya? Kebahagiaan itu akan semakin diperoleh dengan melalui musibah itu. Prosesnya itu. Kalau semakin besar, maka kebahagiaannya semakin luar biasa di dunia. Itu pengabungannya. Adanya musibah adalah sebab datangnya kebahagiaan itu. Jelas ya? Ini tidak bertentangan. Bahkan kadang orang yang bertakwa justru ketika mendapatkan musibah, disitulah betul-betul dirasakan nikmatnya. Bahkan ada yang sampai ke dalam jenjang kesyukuran mendapatkan musibah. Jenjangnya itu bersabar. Ini yang pertama, wajib. Jenjang ini wajib, sabar. Kalau jenjang sabar, wajib. Haram kalau tidak. Jenjang selanjutnya berselisih para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yaitu ridha. Jenjang selanjutnya syukur. Kalau jenjang di bawah kesabaran adalah al-jasa, sahab, tersakab, keluh kesah, tidak senang terhadap ketentuan kekafirannya orang-orang munafikin. Yadunnuna billahi munafikin, orang-orang musyrikin. Baik. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan kelembutan zahir dan batin? Tadi sempurnakan pelaksanaan perintah secara zahir dan batin. Saya kasih contoh satu perintah, salat misalnya. Saya banyak perintah ya. Semakin sempurna, semakin banyak, semakin meluas itu pelaksanaan perintah luar biasa. Enggak usahlah dulu yang tidak diketahui. Yang diketahui saja dululah. Berarti kalau sudah yang diketahui, harus tambah mujahadah untuk mengetahui yang tidak diketahui. Iya, supaya kelembutannya semakin besar. Yang diketahui saja dulu lah. Atau yang paling diketahui, itu sholat. Perintah kan? Bagaimana pelaksanaannya zahir dan batin? Zahirnya ya, menghadap kiblat, ya, hadat besar, hadat kecil, ya. Menghadap kiblat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, apa yang sudah terpenuhi. Kemudian batinnya, keikhlasannya. Iya. Khusyuknya dia dalam sholat. Pahamnya dia, hatinya betul, masya Allah, hatinya bergerak, menetapkan, meyakini sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, betul-betul hatinya dipenuhi dengan pembesaran, pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia mengatakan Subhanallah, betul-betul dia sucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian selanjutnya. Nah, ini berarti apa? Menegakkan zahirnya. Menegakkan batinnya. Dan penegakannya ini, ada orang yang menegakkannya tapi tidak sempurna. Ada yang sempurna tapi masih ada lagi di atasnya. Dan jelas semakin sempurna, semakin hebat kelembutannya. Jelas ya? Ini untuk pelaksanaan perintah. Seperti itu. Perintah, semuanya perintah seperti itu. Punya zahir, punya batin. Hanya hati-hati ilmu zahir, ilmu batin. Punyanya tarekat. Itu ilmu zahir, ilmu batin dari syaitan itu. Sebab mereka maunya ilmu batin apa? Ilmu batin kalau kita sudah dapat kuncinya, tidak usah sholat. Sebab sudah dapat rahasianya. Saya sudah dapat rahasianya nak. Kamu harus sholat, saya sudah dapat saya rahasianya. Ini justru ya rahasia juga dapat, ya rahasia kekafiran. Ini kalau larangan itu yang kita contohkan. Ya. Minum khamar. Kita tinggalkan minum khamar zahirnya. tapi batin juga betul-betul. Kita tinggalkan secara batin, sebab kita yakin, harus tertanam keyakinan dalamnya, akan kejinya perkara itu. Harus tertanam dalam diri rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau melakukannya. Kita tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini berarti hidup batin dalam meninggalkannya. Ada pun yang meninggalkannya karena belum ada kesempatan. Nah, itu lain lagi. Jelas ya? Tanya. Sempurna pelaksanaan perintah, sempurna upaya meninggalkan larangan secara zahir dan batin, maka akan sempurna kelembutan ketika kita menghadapi nazilah demi nazilah. Bagaimana cara kita menaati hadis Rasulullah SAW tentang larangan melintas di depan orang sholat pada saat kita di tengah saf, padahal kita ingin buang hajat? Kalau sementara sholat ada imam, iya, maka makmum itu bisa dilewati depannya, sebab sutrahnya makmum adalah imam. Sutrahnya imam, imam saja yang tidak bisa dilewati. Kalau makmum lewat di depannya makmum tidak apa-apa. Jelas ini ya? Nah, hanya yang apa-apa ketika sholat sendiri atau ketika telah selesai. Iya. Dan kalau serasa kalau telah selesai, ya terlalu banyak yang longgar itu. Bisa kita tunggu. Iya. Menunggunya itu lebih baik. Baik. Tapi kalau betul-betul jangan-jangan dia keluar di situ. Iya. Maka wallahu alam, bisa ini masuk dalam apa? Bentuk darurat. Misalnya dari sini, dia di depan di situ. Kita sementara duduk di sini. Duduk di sini di belakang. Antum ada dua misalnya di sini. Antum berada di tengahnya. Lewat saja di tengahnya. Bisa. Baik. Bagi kiat-kiatnya agar lahir dan batin kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa. Pokoknya Quran sunnah. Panjang semua. Quran sunnah. Ayat termasuk kunci-kuncinya adalah lihat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci-kuncinya saja, lihat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah, lihat itu, ukur-ukur terus itu. Hanya untuk melihat itu adalah kunci-kuncinya. Gimana melihat supaya tertanam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Lain lagi. Pokoknya ini saja dulu. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa istiqamah. Kemudian lihat kita di mana tempat kita, di mana kedudukan kita dalam mengambil apa yang bersumber dari Quran. Semakin banyak itu semakin memungkinkan istiqamah. Semakin jauh semakin tidak mungkin untuk istiqamah. Sebab jalan istiqamah hanya di situ. Kan itu lihat diri kita dalam majelis ilmu. Dan ini betul-betul membuktikan itu. Siapa yang keluar dari majelis ilmu tidak melazimi dirinya dalam majelis ilmu, justru hanya di luar majelis-majelis ilmu, senang juga bermajelis. Tapi senang bermajelis kan berkumpul, tapi bukan majelis ilmu. Iya, majelis syirik, majelis bid'ah, iya, majelis ghibah, iya, majelis kezaliman, majelis makar demi makar, waliyadu billah, iya, atau majelis-majelis yang merupakan maksiat yang beraneka ragam, atau majelis-majelis yang merupakan kelalaian. Iya. Akan semakin jauh dari nilai-nilai istiqamah itu. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya mentafsirkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan Harun Yahya? Menafsirkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan ini boleh, tapi dengan syarat yang ketat. Pembolehannya dari sisi Al-Quran tidak, selama ilmu pengetahuan itu betul-betul merupakan ilmu yang benar, maka Al-Quran pasti membenarkannya. Pasti membenarkannya. Sebab tak ada satupun kebenaran kecuali pasti ada pembenarannya dalam Al-Quran, hanya kadang secara rinci, hanya dan lainnya secara global. Hanya masuk ke sini banyak orang yang terseret ke dalam, mengandalkan akal, akhirnya apa? Pengetahuan yang menjadi ukuran atau Al-Quran yang diikutkan. Banyak-banyak orang yang masuk di sini juga tidak punya ilmu pengetahuan Quran dan Sunnah yang menjadi asal, tidak punya ilmu akidah, tidak punya ilmu manhaj yang benar. Baik. tidak punya ilmu Quran yang benar dan sesuai dengan pengambilan yang benar. Kalau mapan itunya, kemudian dia punya ilmu pengetahuan, dia bisa hubungkan, masya Allah baik, bisa. Tapi kalau semata-mata dia dari pengetahuan umum, iya, pengetahuan umum, iya. Atau kalaupun punya ilmu sekedar pengetahuan adab saja, bahasanya saja, iya, bahasa, adapun akidahnya, kandungan Qurannya, tafsir Qurannya ini dan lainnya jauh. Kemudian mau berbicara dengan Quran, jadi luar biasa, akan banyak-banyak penyimpangan. Seperti dalam tafsir Fi Dilalil Quran, Syed Qutb rahimahullah ta'ala bukan ulama, bukan orang yang ahli agama, orang dari umum. Iya, kalau didekat-dekatkan agamanya, ilmunya adalah ilmu adab. Ini dekat-dekatkan. Nanti dia dekat dengan Al-Quran ketika ada keperluan. Ada keperluan dengan, ya, dalam pembahasan bagaimana keindahan bahasa Al-Quran sesuai dengan bidangnya, ya, baru dibuka buka Al-Quran. Ada di situ mulai akhirnya masuk ke dalam menafsirkan Al-Quran. Oh, sampai keluar tafsir yang sangat. Kalau orang dari keindahan bahasa mungkin orang wah-wah. Tapi dari kandungan, dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi fiqh, di situ banyak kritikan. Ini ikhwah. Baik. Jadi para ulama ya ada membolehkan, hanya dengan syarat, dengan ketentuan-ketentuan yang berat. Saya, ya, beberapa yang kita sebutkan tadi ketentuannya, hanya kelengkapan ketentuan itu saya tidak ingat, Pak, belum melihat lebih jauh lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.